Abul Hasan Al-Asy'ari Salafikah atau Asy'ari, dan apa benar dia sudah bertobat? Yang kita ketahui dari para ulama bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau sudah bertobat dari pemikirannya. Iya. Dan beliau sendiri telah mengarang dua kitab yang menjelaskan tentang kesalahan pemikirannya, dan beliau terangkan akidah ahli sunnah. Kitabnya yang pertama judulnya Al-Ibanah An Usuli Ahli Diyanah, dicetak. Dan kitab yang kedua Maqalat Al-Islamiyyin. Ini jelas menunjukkan akidahnya. Dan beliau sendiri sudah mengumumkan tobatnya. Ya. Naik ke atas mimbar, lalu menjelaskan bahwa saya dulu berpemikiran begini dan begini dan begini. Maka pada hari ini, saya lepaskan seluruh pemikiran ini seperti saya lepaskan pakaian luar saya ini. Dilepaskan jubahnya. Nah, rahimahullahu ta'ala. Tapi bersama dengan itu, para a'immah masih menjelaskan kesesatan Abul Hasan yang dahulu. Kenapa? Sebab dia punya banyak pengikut. Masih mengakar sampai sekarang. Iya. Dia tetap dibantah. Abul Hasan Al-Asy'ari dibantah. Tapi beliau ini sendiri sudah tobat. Kembali kepada sunnah. Iya. Ini menunjukkan bahwa tobat itu tidak cukup hanya sekedar dengan ucapan. Atau hanya sekedar dengan satu kali menjelaskan. Tidak. Kadang harus dibersihkan pemikiran-pemikiran. Apalagi tersebar di kalangan kaum muslimin. Iya. Allahumma musta'an.